upaya-upaya menyelamatkan diri dari fitnah wanita. Disebutkan beberapa poin. Ditambahkan poin yang berikutnya, ialah tajannubul muthirati wa da'awil fitnah. Di antara upaya untuk mewaspadai fitnah wanita, menyelamatkan diri dari fitnah wanita, ialah meninggalkan, menjauhi al-muthirat, hal-hal yang memicu fitnah. Meninggalkan dawa'il fitnah, hal-hal yang mengundang fitnah, baik fitnah pada perempuannya, wanitanya, atau fitnah pada laki-lakinya, atau fitnah di tengah-tengah masyarakat luas. Barakallahu fikum. Apapun itu, baik ucapan-ucapan yang memicu fitnah, atau tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan fitnah, atau apapun itu, tinggalkan segala sesuatu yang bisa memicu, yang mengundang fitnah. Sekecil apapun, masing-masing kita harus peka dengan diri kita, peka dengan sekeliling kita. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah barakallahu fikum yang mungkin sering terjadi, sebagian muslimat, sebagian ummahat dan akhwat, ketika keluar rumah, bermudah-mudah tampak dari mereka telapak tangannya sampai pergelangan tangannya mendekati sikunya sesuatu dari sisi syariat memang aurat, yang kedua mengundang fitnah, sehingga ditutupi dengan kaos tangan, jangan sampai terbuka. Sebagian mereka barakallahu fikum, ketika menggunakan niqab, menggunakan cadar, kurang rapat, sehingga penutup wajahnya menurun sampai di bawah hidung, memicu fitnah. Maka ditutup yang rapi, ditambah lagi dengan sesuatu yang bisa menutupi kedua matanya, supaya tidak memunculkan fitnah di tengah-tengah komunitasnya, barakallahu fikum. Nah, dan yang lain-lainnya, apapun itu bentuknya, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, yang bisa memunculkan fitnah, baik yang terfitnah perempuannya, atau yang terfitnah laki-lakinya, atau masyarakat yang mencurigai itu semuanya. Barakallahu fikum. Bagi orang tua yang memiliki anak putri harus memperhatikan bab yang satu ini. Diminta supaya jangan bermudah-mudahan terkait dengan istri mereka atau terkait dengan putri-putri mereka. Yang berikutnya adalah mewaspadai bahaya medsos. Ini juga merupakan pintu yang cukup lebar memicu fitnah, media sosial. Media sosial barakallahu fikum memiliki dua fungsi. Ada fungsi yang mubah bahkan syar'i ketika dipakai untuk silaturahim dengan keluarga, dengan family, interaksi yang baik, komunikasi yang baik dengan sesama muslimin, antar muslimin, sesama muslimat, antar muslimat, dengan sahabat-sahabat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau mau digunakan untuk perkara-perkara dakwah, perkara tarbiyah. Namun juga bisa berfungsi dengan fungsi yang buruk. Dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Atau yang menimbulkan fitnah. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita, terutama wanita, istri kita, putri-putri kita, mengundang fitnah, menebar fitnah, fitnah wanita dengan medsos. Barakallahu fikum. Jangan mengikuti kebiasaan masyarakat. Jangan mengikuti tren di tengah-tengah muslimah. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang terbimbing dengan sunnah, terbimbing dengan ilmu, terikat dengan syariat, harus betul-betul komitmen dengan prinsip ini. Jangan terbawa oleh tren masyarakat. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, salah satu pintu untuk mengucurkan dana, mengais rezeki, jadi YouTuber. Ngevlog. Apa bahasa lagi yang lainnya? Apa? Ngevlog. Apa bahasanya? Segitulah pokoknya. Barakallahu fikum. Perempuan yang tampil, istrimu yang tampil, putrimu yang tampil, naudzubillah, ini mengundang fitnah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Postingan-postingan yang mengundang fitnah. Fitnah wanita yang dimaksud. Status-status yang memunculkan fitnah terkait dengan wanita. Itu semuanya dihilangkan. Termasuk dawai al-fitnah. Al-muthirat lil-fitnah. Mengundang fitnah. Memicu terjadinya fitnah. Terutama di dunia maya. Terutama medsos. Dan semisalnya. Medsos dipergunakan untuk interaksi laki perempuan yang bukan mahramnya. Juga mengundang pintu fitnah. Semua ditinggalkan. Semua dijauhi. Supaya barakallahu fikum kita selamat dari semua fitnah yang ada. Fitnah wanita dan yang semisalnya barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Yang berikutnya, untuk kaum wanita, iltizamu al-hijab syar'i, menetapi hijab yang sesuai dengan syariat. Dengan hijab syar'i, tujuannya untuk menutupi auratnya. Tujuannya untuk menutupi keindahannya. Dibahas cukup panjang oleh para ulama. Secara khusus Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam risalahnya Jilbab Al-Maratil Muslimah dan juga para ulama yang lain menjabarkan tentang syariat dan wajibnya berhijab syar'i bagi kaum wanita muslimah ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan disebutkan ketentuannya, kriteria hijabnya yang syar'i. Dibahas panjang di sana, barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna yu'rafna fala yudhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka menjulurkan di atas mereka dari jilbab mereka, yang itu lebih mudah supaya mereka dikenal sebagai perempuan merdeka bukan budak, salihah bukan fasiqah, fala yu'dzain, sehingga mereka enggak diganggu, enggak disakiti. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah berhijab syar'i, hukumnya wajib. Pendapat yang rajih, wajib. Hijab syar'i hukumnya wajib. Meliputi juga muka dan kedua telapak tangan. Ada mengatakan sunnah mu'akkadah untuk muka dan telapak tangan, tapi yang rajih yang rajih wajib. Secara pengamalannya semua ulama sepakat di zaman sekarang ini wajib bagi muslimah keluar rumah atau di depan laki-laki bukan mahram wajib untuk menutupi sekujur tubuhnya dengan hijab yang syar'i. Mukanya juga kedua telapak tangannya. Itu ciri-ciri muslimah merdeka. Dzalika adna yu'rafna. Lebih layak, lebih gampang dikenal. Di zaman dahulu kala yang membedakan antara budak dan merdeka itu jilbab. Perempuan-perempuan yang statusnya adalah budak, amatun, tidak diperbolehkan menggunakan hijab. Supaya terbedakan mana yang budak, mana yang merdeka. Sehingga yang mukminat diperintahkan untuk berhijab syar'i supaya umat tahu, yang lain tahu ini orang merdeka. Sementara yang enggak menggunakan hijab ini budak. Naam barakallahu fikum. Dan ingat, hijabnya syar'i bukan hiasan. Enggak diperbolehkan adanya hiasan-hiasan yang mempercantik penampilan. Tujuan dia bukan untuk fitnah. Tapi tujuan dia untuk menutupi auratnya, menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Hijab yang syar'i sesuai dengan bimbingan sunnah inilah yang insya Allah akan banyak meredam fitnah terkait dengan kaum wanita. Tidak ada yang membuka aurat, tidak ada yang menggunakan transparan, tidak ada yang menggunakan yang menampakkan laka-laku tubuhnya. Tidak ada. Semua tertutup dengan bimbingan syariat. Ini secara khusus ditujukan kepada wanita. Untuk kaum laki-laki, para istrinya diminta untuk berhijab syar'i, putri-putrinya diperintahkan untuk berhijab syar'i, famili-familinya juga demikian. Barakallahu fikum. Sehingga dengan hijab syar'i pelakunya akan lebih terjaga kehormatan dirinya. Dengan hijab syar'i meminimalisir fitnah-fitnah terkait dengan kaum wanita. Ini harus digalakkan barakallahu fikum. Walaupun banyak pihak yang popi terhadapnya, membencinya, memusuhinya, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah berteman dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang laki-laki bersahabat dengan laki-laki yang soleh. Yang wanita bersahabat dengan solihah. Yang dikenal keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, bimbingan das bimbingan sunnah. Adab, akhlaknya, memiliki rasa malu. 6. Bersahabat dengan mereka semua. Supaya kita tidak terfitnah dengan fitnah apapun. Mobil khusus fitnahnya kaum wanita. Karena kita bersahabat dengan orang-orang baik. Akan diingatkan, akan ditegur manakala kita lalai atau jatuh. Tinggalkan teman-teman, sahabat-sahabat yang fasik, yang tidak, yang enggak istiqomah. Tinggalkan sahabat-sahabat yang mengajak kita berperkara yang haram, perkara dosa. Terutama muslimah, selektif dalam mencari teman. Jangan bersahabat dengan perempuan-perempuan yang justru akan menjatuhkan kita ke dalam kenistaan dan kebinasaan. Wallahul musta'an. Secara umum Rasul mengatakan dalam hadis, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan seorang yang mukmin. Juga dalam hadis yang lain, al marwati li khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Wahakala. Yang berikutnya adalah ta'asi biman salaf. Meneladani kaum salaf terdahulu. Bagaimana salaf dan salafiyat dalam bab ini. Yang muslimah, para ummahat, para akhwat, para nisa muslimah, perlu membaca sejarah salaf, sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, dari kalangan wanita. Sejarah hidupnya mereka yang salihat, bagaimana kesalihan mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana keimanan mereka, bagaimana rasa haya, rasa malu yang mereka miliki, bagaimana iffah, mereka menjaga kehormatan diri. Teladani akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, interaksi mereka, muamalah mereka, rasa malunya dan segala macamnya. Dibaca, diteladani, diikuti. Supaya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah tidak ikut-ikutan dalam bab yang menyesatkan ini. Yang muslimah bukan sebagai fitnah. Bagi yang lainnya, bisa menjaga kehormatan dirinya. Yang laki-laki bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya dari semua fitnah wanita. Barakallahu fikum. Ketika mereka bisa meneladani salafun salih. Bagaimana haya yang ada pada mereka, iffah yang ada pada mereka. Itu luar biasa. Kita ambil pelajaran daripadanya, mengambil ibu daripadanya. Supaya kita lebih semangat untuk itu. Selamat dari semua yang ada, barakallahu fikum. Ini secara umum, ikhwan fillah azakumullah, yang terkait dengan masalah wanita jinabiyat. Adapun cara untuk aman, waspada dari fitnah wanita yang istri kita, maka dengan cara yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan di awal, dihapuskan dengan sholat, sedekah, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita bina rumah tangga kita dengan iman dan takwa. Kita sebagai pasangan laki-laki bersungguh-sungguh untuk islahun nafsi, memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Sebagai suami yang soleh, sebagai orang tua yang soleh. Barakallahu fikum. InsyaAllah dengan keikhlasan kita, kejujuran kita dalam berumah tangga, menciptakan rumah tangga dengan nuansa ibadah dan amal saleh, kita membangun rumah tangga dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Insyaallah taala problematika intern dalam rumah tangga akan mudah diselesaikan, akan dihapuskan dosa kita oleh Allah azza wajalla, diberi kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan problematika yang ada, fitnah yang terkait dengan istri kita atau anak kita. Waspadai bahaya anak, bahaya istri yang membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah atau masuk dalam larangan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kesolehan kita, insyaAllah Allah akan kasih kemudahan untuk kesolehan putra-putri kita, istri kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita utarakan terkait dengan temanya. Kita singkat-singkat poin-poin yang sangat penting. Dan masing-masingnya ada detail pembahasan di kalangan para ulama. Bisa dilihat pada kitab-kitab yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kita pergunakan untuk melihat pertanyaan yang ada. Kok nampaknya mengalir terus ini. Deras pertanyaannya ini.